Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qaulu muallif rahimahullah, idzan qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yabda'u bima bada bihi wa huwa ad-da'watu ila at-tauhid. Wala syakka anna hunaka farqan kabiran jiddan baina ulaik al-arabil musyrikin min haitsu innahum kanu yafhamuna ma yuqalu lahum bilughatihim wa baina aghlabil arabil muslimin al-yawm alladhi laysu bihajatin an yud'au ila an yakulu la ilaha illallah li'annahum qailuna biha ala ikhtilafi madhahibihim wa tara'iqihim wa aqaidihim fakulluhum yaquluna la ilaha illallah lakinnahum fil waqi' bihajatin an yafhamu akthar ma'na hadhil kalimah thayyibah. Naam. Idzan, jadi kata Syekh rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memulai dalam berdakwah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, yaitu dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwa di sana ada perbedaan yang sangat besar. Perbedaan yang sangat jelas dan sangat jauh perbedaan tersebut antara orang-orang musyrik zaman dulu dari sisi mereka faham apa yang diucapkan kepada mereka, karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa mereka. Sehingga orang-orang musyrik zaman dulu itu memahami sekali tentang makna la ilaha illallah. Nah, berbeda dengan mayoritas orang Arab kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka sudah tidak diperlukan lagi untuk diseru, diajak untuk menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada keperluan bagi mereka. Naam, kenapa? Karena mereka telah menyatakan la ilaha illallah. Kalau di zaman dulu, dakwah itu sampai menyatakan la ilaha illallah. Mu'adz bin Jabal, misalnya sebagaimana hadis yang berlalu. Radhiyallahu an, ketika diutus Rasulullah ke Yaman, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadah an la ilaha illallah. Itu pertama kali diajari mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Adapun orang-orang Arab zaman dulu ini faham tentang makna la ilaha illallah. Di zaman sekarang sudah tidak diperlukan lagi untuk disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Limadha? Karena mereka telah menyatakan hal itu. Namun yang mereka katakan la ilaha illallah tersebut itu berbeda-beda dan bermacam-macam, karena mazhab mereka, pemikiran mereka, akidah mereka, cara mereka itu berbeda. Semua pada menyatakan la ilaha illallah. Semua pada menyatakan la ilaha illallah. Aliran fulan, aliran alan, kelompok fulan, kelompok alan, semua pada menyatakan la ilaha illallah. Lakinnahum fil waqi' bihajatin an yafhamu akthar. makna hadhil kalimah. Namun kenyataannya bahwa mereka kaum muslimin Arab di zaman sekarang ini sangat memerlukan untuk diberi pemahaman yang lebih tentang makna kalimat thayyibah ini. Namu hadzal farqu farqun jauhari jiddan. Begitu. Perbedaan ini perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat wadhih. Jelas sekali. Zaman dulu orang-orang musyrikin itu ketika disebutkan la ilaha illallah faham, sangat faham maknanya. Kenapa sangat faham maknanya? Karena bahasa mereka. Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, hadis dengan bahasa mereka, sehingga ketika disebutkan itu mereka paham. Nah, makanya perbedaannya sangat mencolok, sangat signifikan antara bainal arabil awwaliyin alladzina kanu idza da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul la ilaha illallah yastakbirun. Naam. Begitu. Beda antara zaman sekarang dengan zaman dulu orang-orang Arab, yang mana Rasulullah ketika menyeru mereka untuk menyatakan la ilaha illallah, mereka langsung yastakbirun. Kenapa mereka yastakbirun? Karena paham maknanya. Wah. Ini kalau sampai saya menyatakan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka paham. Harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Harus meninggalkan, yaitu peribadatan-peribadatan mereka. Sehingga mereka ketika diseru untuk menyatakan la ilaha illallah, mundur. Yastankifun, mengingkari dan menolak. Ini istagbirun. Kama huwa mubayyinun sharih. Al-Quran al-Azim. Sebagaimana yang telah dijelaskan secara sharih dan gamblang, wadih di dalam Al-Quranul Karim tentang kondisi mereka, yaitu di surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Naam, sesungguhnya mereka ketika diajak, diseru untuk menyatakan la ilaha illallah, mereka langsung seketika yastakbirun, menolak. Menolak, menyombongkan diri ini menolak. Wa yaquluna a inna latariku alihatana li syairin majnun, kata mereka. Mereka menyatakan, masa kita mau meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini dengan sebab seorang penyair yang gila ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iyadhu billah, dibilang tukang syair gila. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, inilah hal, keadaan, kondisi orang-orang Arab zaman dulu. Naam, sekali lagi, beda dengan orang Arab mayoritas di zaman sekarang. Mereka pada menyatakan la ilaha illallah, namun tidak paham maknanya. Satu. Yang kedua, difahami menurut kelompok masing-masing. Menurut aliran masing-masing. Kalau mereka paham betul maknanya. Dan konsekuensinya paham sekali. Sehingga mereka langsung sombong dan menyatakan, masa kita mau meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila ini. Wal'iyadz billah. Limadha yastakbirun? Kata Syekh rahimahullah, limadha yastakbirun? Kenapa mereka menyombongkan diri, menolak? Yastakbirun al-kibr batrul haq, menolak kebenaran. Kenapa? Li'annahum yafhamuna anna makna hadhil kalimah an la yattakhidhum Allahi andadan wa an la ya'budu illallah. Ini masalahnya. Karena mereka faham, mereka mengerti makna kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, faham sekali mereka. Yaitu, jangan sampai mereka menjadikan bersamaan dengan Allah tandingan sesembahan yang lain. Peribadatan yang lain, andad. Wa an la ya'budu illallah. Dan mereka faham bahwa dengan ucapan la ilaha illallah itu akan berkonsekuensi agar supaya mereka tidak beribadah dengan benar kecuali hanya kepada Allah. Wahum kanu ya'buduna ghairahu, dalam kalian mereka beribadah kepada selain Allah. Fahum yunaduna ghairallah, mereka memanggil-manggil, naam, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah, sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang, Syiah Houthi yang dinyatakan oleh Syekh Luhaidan hafizahullah bahwa mereka Houthi ini kafir mukhrij anil millah, karena mereka memanggil-manggil Husain, ya Husain, ya Husain, istighatsah kepada Husain wal iyadu billah, itu syirik kepada Allah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azni wa azakumullah. Wa yastaghitsu nabi ghairillah. Mereka istighatsah, minta pertolongan, keamanan kepada selain Allah. Fadlan 'anil nadri li ghairillah, apalagi mereka nazar kepada selain Allah itu perkara yang biasa. Wa tawassul bi ghairillah, bertawassul kepada Allah. Wa dzabah li ghairi, menyembelih berkorban untuk selain Allah, wattahakum li siwah ila akhirih, dan berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi alwasail syirkiyah alwasaniyah alma'rufah allati kanu yaf'alunaha. Wasilah-wasilah syirik ini alwasaniyah, berhala yang ma'ruf yang mereka lakukan, yaitu na'am memanggil selain Allah, na'am dengan beristighafah, na'am nazar kepada selain Allah, tawassul dengan selain Allah, dengan tawassul-tawassul yang bukan syar'i, berkorban, na'am menyembelih untuk selain Allah. Barakallahu fikum. Wa ma'a dzalika kanu ya'lamuna anna min lawazim hadhihi al-kalimah at-thayyibah la ilaha illallah min haitsu al-lughah al-arabiyyah an yatabarra'u min kulli hadhihi al-umur. Dalam keadaan apa? Mereka faham di antara lawazim, konsekuensi kalimat ini, konsekuensi kalimat la ilaha illallah ini secara bahasa Arab, mereka harus berlepas diri dari semua itu. Mereka harus meninggalkan, mereka harus menjauh dari semua perkara tadi. Yaitu ya'buduna ghairallah, yastaghithuna bi ghairillah, nazar li ghairillah, tawassul bi ghairillah, adzaba li ghairillah, tahakkum li ghairillah. Paham mereka secara bahasa. Naam, limunafatiha li makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena beribadah kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah, dan yang lainnya tadi, itu menafikan kandungan makna la ilaha illallah. Nah, merusak makna la ilaha illallah. Ikhwati fiddin, a'azna a'azakumullah. Kemudian beliau menjelaskan, ghalibul muslimin al-yaum. Nah, kalau tadi disebutkan tentang aghlabul Arab al-yaum, sekarang lebih luas lagi, ghalibul muslimin al-yaum la yafqahuna makna la ilaha illallah fahman jayyidan. Kata Syekh rahimahullah, ghalibul muslimin al-yaum, mayoritas kaum muslimin di zaman sekarang ini, mereka la yafqahun, la yafqahun, la ya'lamun, mereka tidak memahami dan tidak memahami secara dalam, na'am dengan pemahaman yang benar tentang makna la ilaha illallah. Amma ghalibul muslimin al-yawm alladhina yashhaduna bi anna la ilaha illallah fahum la yafqahuna ma'naha jayyidan bal la'allahum yafhamuna ma'naha fahman ma'kusan makluban tamaman. Barakallahu fikum. Naam. Adapun keumuman kaum muslimin, mayoritas di zaman sekarang ini, mereka bersaksi, mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak memahami dengan benar maknanya. Bahkan bisa jadi mereka itu memahami maknanya dengan pemahaman terbalik. pemahaman yang tidak sebenarnya, terbalik 180 derajat. Tamaman. Adribu lidzalika mathalan, kata Syekh. Naam. Aku akan memberikan contoh. Naam, buat antum semua. Bahwa mayoritas kaum muslimin sekarang ini tidak memahami dengan pemahaman yang benar tentang lafaz la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, bahkan terbalik di dalam memahaminya. Naam, ba'dhum, maksudnya ba'dhum ini yaitu Syekh Muhammad Al-Hashimi, salah satu dari syekhnya sufi. Dia termasuk pembesarnya sufi Tariqah Asy-Syadzaliyah di Suriah. Naam. Sekitar 50 tahun yang lalu, ini menulis sebuah risalah makna la ilaha illallah. Ini pembesarnya sufi, yaitu Muhammad Al-Hashimi, menulis sebuah risalah dengan makna, yaitu menyebut tentang makna la ilaha illallah. Fafassaraha la rabba illallah. Tafsirnya apa? Maknanya apa? La rabba illallah. Tidak ada rabb kecuali Allah. Antum perhatikan bagaimana Syekh Albani menjelaskan dan membantah hal ini. Wa hadzal ma'na huwa alladhi kana al-musyrikun yu'minuna bihi wa kanu 'alaihi. Wa ma'a dzalika lam yanfa'hum imanuhum hadza. Naam. Makna ini, makna la rabba illa illallah adalah makna yang diyakini oleh orang-orang musyrik zaman dulu. Yang mereka lakukan, mereka amalkan, mereka ada di atas makna ini. Yakni makna yang batil. Makna yang batil ketika la ilaha illallah difahami, dimaknai, ditafsirkan dengan la robba illallah. Tidak ada rob kecuali Allah. Artinya apa? Tauhid rububiyah saja. Tidak ada yang menciptakan manusia kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan manusia kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Sebatas itu makna yang disampaikan oleh Muhammad Al-Hashim ini, salah satu tokoh pembesar sufiyah yang ada di Suriah. Tamam. Orang-orang musyrik zaman dulu juga seperti itu, sama. Namun iman mereka tidak memberikan manfaat kepada mereka. Makanya Allah menyatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunallah. Kalau engkau tanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini tauhid rububiyah. Fal musyrikuna kanu yu'minuna bi anna li hadzal qauni khaliqan la syarika lahu. Naam. Orang-orang musyrik zaman dulu itu mereka beriman, meyakini bahwa al-qaun, naam, begitu, dunia seisinya ini adalah tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Walakinnahum kanu yaj'aluna ma'allahi andadan wa syuraka fi ibadatihi. Namun mereka, orang-orang musyrik itu, menjadikan bersamaan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, di tengah-tengah mereka meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Dan mengatur dunianya kecuali hanya Allah. Di tengah-tengah itu mereka menjadikan tandingan sekutu bagi Allah dalam peribadatan mereka. Fahum yu'minuna bi anna ar-rabba wahid. Mereka yakin dan beriman bahwa Rabb itu wahid, satu. Walakin ya'taqiduna bi anna al-ma'budat katsirah. Namun mereka meyakini bahwa ma'budat yang diibadai itu banyak. Assalamualaikum. Yang diibadai itu adalah banyak. Walidzalika raddallahu azza wa jalla hadzal i'tiqad alladhi sammahu ibadatan li ghairihi min dunihi biqouli ta'ala walladhina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfah. Wadah. Oleh karena itu maka Allah bantah keyakinan ini. Keyakinan yang mana? Keyakinan bahwa makna la ilaha illallah itu la rabba illallah. Dan mereka meyakini bahwa Rabb itu wahid. Namun mereka meyakini bahwa yang diibadai selain Allah itu masih ada. Yang lainnya masih banyak. Naam. Yaitu Allah berfirman dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali penolong. Ma na'buduhum. Kata mereka. Kami tidak mengibadai itu. Tidak. Tidak mengibadai selain Allah. Tidak. Kecuali hanya saja agar supaya mereka-mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tujuannya mereka. Alasan mereka. Laqad kanal musyrikuna ya'lamuna anna qawla la ilaha illallah yalzamu lahu at-tabarru'u min ibadati ma dunallah jalla wa ala. Dan orang-orang musyrik zaman dulu faham, memahami dan mengetahui bahwa ucapan la ilaha illallah itu mengharuskan bagi dia untuk berlepas diri, menjauh, meninggalkan ibadah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Amma ghalibul muslimin al-yawm faqad fassaru hadhihi al-kalimata at-tayyibata la ilaha illallah bila rabba illallah. Adapun mayoritas muslimin di zaman sekarang ini, mereka menafsirkan kalimat yang thayyib ini, yakni la ilaha illallah, dengan tafsiran la rabba illa siwah. La rabba apa? Illallah. La rabba illallah. Tidak ada rabb kecuali hanya Allah. Faidha qala al-muslim la ilaha illallah. Naam wa abada ma'allahi ghairahu. Fahuwa wal musyrikun sawa. Kalau seorang muslim menyatakan la ilaha illallah. Dan dia beribadah kepada Allah dan selain Allah juga. Naam. Menyekutukan Allah. Maka dia dan orang musyrik. Musyrik itu sama. Sama. Akidatan, akidahnya sama. Wa in kana zahiruhu al-Islam. Walaupun zahirnya itu adalah Islam. Ikhwati fid din. A'azani wa jazakumullah. Perlu diketahui bahwa seperti yang dijelaskan di atas tadi, naam, pemahaman yang batil dari kalangan orang musyrik zaman dulu tentang makna la ilaha illallah, dan itu juga terjadi pada masa sekarang ini dengan memberikan makna la rabba illallah. Nah, sekalipun mereka menyatakan la ilaha illallah tersebut, namun kaum muslimin sekarang menyatakan la ilaha illallah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, ini hakikatnya sama dengan musyrik zaman dulu akidahnya, walaupun zahirnya dia Islam. Kenapa? Li'annahu yaqulu lafza la ilaha illallah fa huwa bihi hadhihi al-ibarah muslim, muslimun lafzian zahiran. Kenapa? Karena dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah seorang muslim. Lafzian zahiran. Secara zahirnya dia muslim. Wa hadza mimma yujibu alaina jami'an bi sifatina du'atan ilal islam. Ad-da'wah ila tauhidi wa iqamatal hujjah ala man jahila makna la ilaha illallah wa huwa waqi'un fi khilafiha. Oleh karena itu, ini yang merupakan kewajiban bagi kita semua dengan sifat kami sebagai seorang dai kepada Islam ini, untuk berdakwah kepada tauhid, menegakkan hujjah, mengajarkan kepada mereka dengan ajaran yang benar, yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, bagi orang yang jahil, yang tidak faham tentang makna la ilaha illallah, dalam keadaan dia jatuh, justru malah sebaliknya. Naam, bikhilafi al-musyrik, beda dengan orang musyrik. Li'annahu ya'ba an yakula la ilaha illallah. Fahuwa laisa musliman zahiran wala batinan. Naam, beda dengan orang musyrik zaman dulu. Orang musyrik disuruh menyatakan la ilaha illallah, ya'ba. Menolak. Yastakbirun, sombong. Berarti dia apa? Bukan seorang muslim. Baik zahir maupun batin. Nah, kenapa? Karena enggak mau menyatakan la ilaha illallah, menolak. Kalau sekarang, fa ma jama'irul muslimin al-yaum humul muslimun. Adapun mayoritas muslim sekarang, mereka muslim. Karena mereka menyatakan apa? La ilaha illallah. Tapi maknanya apa? Enggak paham. Atau difahami terbalik. Enggak paham maknanya, wa illa difahami dengan pemahaman yang batil. Kalau musyrik siapa dulu, mereka enggak mau menyatakan la ilaha illallah. Ditolak. Berarti dia bukan muslim secara zahir dan batin. Adapun sekarang muslim secara zahir. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan fa idza qaluha asimu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jal. Kalau mereka menyatakan la ilaha illallah, maka terjagalah dariku harta mereka, darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Artinya apa? Kalau mereka sudah menyatakan la ilaha illallah, berarti sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya kecuali dengan cara yang syar'i. Penumpahan darah secara yang syar'i, naam, adalah ketika dia misalnya membunuh Isos. Ketika dia zina muhsan, rajam sampai mati. Itu namanya bihaqil Islam. Selain itu, selain dengan cara yang tidak syar'i, maka haram. Setelah menyatakan la ilaha illallah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan hisabnya hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadah. Lidhalika fa inni aqulu kalimatan wa hiya nadiratun asradiratus sudur minni. Oleh karena itu, maka aku akan ucapkan sebuah kalimat. Kalimat ini jarang keluar dari aku, kata Syekh. Jarang aku ucapkan. Wa hiya anna waqi'a katsirun minal muslimin al-yaum syarrun mimma kana 'alaihi amatul arab fil jahiliyah. Al-ula. Coba. Min haitsu su'ul fahm. Min haitsu su'ul fahm li makna hadhil kalimah thayyibah. Nah, sesungguhnya kenyataan yang terjadi di kalangan mayoritas kaum muslimin zaman sekarang ini lebih jelek daripada mayoritas yang ada pada orang-orang jahiliyah yang pertama dulu. Dari sisi apanya lebih jeleknya? Dari sisi su'ul fahamnya tadi. Salah dan batilnya dalam memahami makna la ilaha illallah. Li'anal musyrikin al-arab kanu yafhamun. Ini. Nah, karena orang-orang musyrik Arab itu faham. Faham, sebenar-benar faham. Walakinnahum la yu'minun. Tapi mereka tidak beriman. Amma ghalibul muslimin al-yawm. Fa'innahum yakuluna ma la ya'takidun. Coba. Adapun mayoritas muslimin di zaman sekarang ini, mereka menyatakan sesuatu yang tidak mereka yakini. Mereka menyatakan la ilaha illallah, namun mereka tidak beriman. Sebenar-benar iman tentang makna la ilaha illallah. Artinya apa? Menyatakan la ilaha illallah, namun mereka ya'budunal kubur. Di bawah itu. Ya'budunal kubur. Wa yadhbahuna li ghairillah. Wa yad'unal amwat. Wa hadha waqi'un wa haqiqatun ma ta'taqiduhu ar-rafidhah was-sufiyah wa ashabu turuq. Fal hajju ila al-qubur wa bina'ul masyahid syirkiyah wa tawaf 'alayha wal istighatsah bil salihin wal halaf bihim aqaidu sabitatun indahum. Aqaidu sabitatun indahum. Mereka beribadah kepada kubur. Naam. Perlu diketahui, masih ada sebagian kaum muslimin yang menyalahartikan makna beribadah kepada kubur. Jadi, dari pihak sufi membantah. Siapa yang menyatakan kita ini menyembah kubur? Kita tidak pernah menyembah kubur. Nah, mereka mengartikan menyembah itu ya sholat di kuburan. Sujud rukuk di kuburan. Ini. Diartikan seperti itu. Nah. Tidak diartikan bahwa ibadah itu meliputi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Tidak meyakini seperti itu. Nah, maka termasuk ubadul kubur, penyembah kubur, ibadah kepada kuburan ketika dia minta dan berdoa kepada si mayit di kuburan. Dan bertawassul kepadanya. Nah, dan meyakini dengan keyakinan bahwa mereka bisa membantu dan memberikan rezeki dan yang lainnya. Ini ubadul kubur. Nah, barakallahu fikum. Mereka berkorban menyembelih untuk selain Allah. Mereka yad'unal amwat, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, minta kepada mereka. Hadza waqi'un haqiqatun. Ini terjadi. Terjadi. Yang seperti inilah yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah dan Sufiyah. Jadi antara Rafidhah dengan Sufiyah ini memang kesesatan dalam asal akidah ini banyak kesamaan. Kemusyrikan dalam perkara akidah ini banyak kesamaan. Na'udzubillah minar Rafidhah. Rafidhah tahu antum? Limadha yusamuna Rafidhah? Li'annahum yarfudhunal Islam. Yarfudhunal Islam, rafadul Islam, menolak Islam. Naam, kitabnya berbeda, Al-Qur'an berbeda. Semuanya imannya berbeda, berbeda semua. Belum lagi mengkafirkan para sahabat Rasul yang mulia. Itu sudah luar biasa sudah. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan. Syiar Rafidhah ini diderekkan oleh Syekhul Islam Utsaimiyah bagian dari tidak termasuk dari 72 golongan dari umat Rasul. Naam. Begitu. Tidak termasuk dari apa? Tujuh belas golongan. Jadi keluar kharij an ummati Rasul. Mereka kufar. Mereka kufar. Makanya Ibnu Mubarak ketika ditanya tentang Jahmiyah, tatkala na'am para ulama salaf membagi dan menyampaikan bahwa 72 golongan ini itu usulnya 4. Naam. Usulnya 4, diantaranya adalah Khawarij, Qadariyah dan yang lainnya, Murji'ah, Mu'tazilah. Dari 4 ini pecah menjadi 18-18. Naam. Ditanya kepada Mubarak, wal Jahmiyah. Jahmiyah bagaimana? Dijawab oleh beliau, amal Jahmiyah laisat bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwati fid din, azin wa zakumullah. Maka barakallahu fikum. Lidzalika kata Syekh, kemudian mereka ini nasubi sufi ashabu turuq, tariqah-tariqah yang ada di dalam sufi dan yang lainnya, haji kepada kuburan, membangun bangunan di atas kuburan dan bangunan-bangunan tertentu masyahid syirkiyah, tawaf di atasnya, istighosah dengan orang-orang soleh, bersumpah atas nama mereka. Ini akidah-akidah yang betul-betul ada pada mereka. Naam. Idzalika fa'ana a'taqidu anna awwala wajibin 'ala du'at al-muslimin haqqan huwa an yudandinu haula hadhil kalimah wa haula bayani ma'naha bitalkhis thumma bitafsil. Naam, bitafsili lawazim hadhil kalimah at-tayyibah bil ikhlas billahi azza wa jalla fil ibadat bikulli anwa'iha. Oleh karena itu maka saya, kata Syekh, meyakini bahwa pertama yang wajib bagi para dai kaum muslimin, duat kaum muslimin, haqqan, kewajiban dia itu adalah untuk yudandinu, mereka ini haula hadhil kalimah, terus melafadzkan, mendakwahkan, menyebutkan kalimat-kalimat ini dan seputar makna kandungan secara talkhis dulu. Secara ringkas dulu, kemudian baru tafsil. Talkhis dulu, ringkasan-ringkasan tapi maknanya mengarah kepada itu, kemudian baru dirinci. Dirinci secara detail tentang keharusan-keharusan dan konsekuensi kalimat thayyibah tersebut dengan ikhlas lillah. Ini penting. Keikhlasan kepada Allah dalam berdakwah itu perkara yang dituntut secara mutlak. Ikhlasun niyyah lillah. Naam, indama yad'u ila Allah khosatan fi hadhil kalimah. Naam, lebih-lebih dengan kalimat ini, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi yang lain, dan itu secara umum semua yang berdakwah kepada Allah ikhlas niyyah. Naam. Begitu. Dan mengikhlaskan kepada Allah dalam ibadah dengan spek yang umum, dengan secara umum seluruh ibadah. Kenapa? Li'anna Allah azza wa jalla lama haka 'anil musyrikin qaulahum ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan kondisi orang-orang musyrik itu, keadaan mereka ini, yaitu mana buduhum, kata mereka, kami tidak mengibadahi, tidak beribadah kepada selain Allah itu, tidak beribadah kepada berhala, tidak beribadah kepada kuburan, tidak beribadah kepada patung-patung, mayit-mayit, enggak. Hanya saja patung-patung berhala-berhala ini, naam, tujuannya apa? Agar supaya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu tujuannya. Perhatikan. Ja'ala kulla ibadatin tawajjaha li ghairillah kufran bil kalimatit thayyibah la ilaha illallah. Naam. Naam, jadikan di sini semua ibadah yang diarahkan ditujukan kepada selain Allah adalah kafir. Semua peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah adalah dia telah mengkufuri kalimat la ilaha illallah. Otomatis. Oleh karena itu ana aqulu al-yaum. Aku katakan pada masa sekarang ini kata Syekh, la faidata mutlaqan min taktilil muslimin wa min tajmi'ihim thumma na'am tarkuhum thumma tarkihim fi dhalal thumma tarakahum fi dhalalihim duna fami hadhil kalimat thayyibah. Maka anak katakan pada sekarang ini, tidak ada faedahnya, secara mutlak tidak ada faedahnya untuk mengumpulkan kaum muslimin. Taktil, tajmi, maknaha mutaqarib. Enam. Untuk mengumpulkan kaum muslimin, sebanyak-banyaknya dikumpulkan. Ayo kita ikut, ayo seperti ini, terus. Enam. Kemudian mereka ditinggalkan di atas kesesatan. Tanpa memahami dengan pemahaman yang benar tentang kalimat la ilaha illallah. Tuh, enggak ada faedahnya. Apa gunanya? Apa faedahnya? Dikumpulkan, mari kita sholat, mari kita begini, mari kita ini ibadah begini. Nah, tapi mereka tidak menyerukan kepada tauhid. Apa manfaatnya? Nah, mereka dibiarkan sesat seperti itu. Wa hadza la yufiduhum fid dunya qabla al akhirah. Begitu. Ini tidak bermanfaat kepada mereka di dunia sebelum akhirah. Nah. Nahnu na'lamu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dari Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang disahkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihah. Man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi haramallahu badanahu 'alan nar. Wa fi riwayatin ukhra dakhala al-jannata. Naam, kami mengetahui tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia bersaksi menyatakan la ilaha illallah ikhlas dalam kalbunya, maka Allah haramkan badan dia ke neraka. Atau Allah masukkan dia ke surga. Dalam riwayat lain. Ikhwati fiddin. A'azni wa'azakumullah. Masalahnya. Barakallahu fihim ikhwan. Naam. Naam. Ucapan ini bukan sekedar diucapkan bas. Naam. Bukan. Maka fayumkinu dhimanu dhukhuli al-jannah liman qala mukhlishan. Maka ini diarahkan kepada pemahaman kandungan yang terkandung dalam kalimat ini. Masuk ke surga bagi orang yang menyatakan mukhlishan. Sudah. Kalau sudah mukhlishan, tidak tercampuri berbagai macam bentuk kesyirikan dalam bentuk apapun. Naam. Hatta law kana ba'du. Naam, la ayyin wa adzabin yamussul qa'il wal mu'taqidul i'tiqadis sahih li hadhil kalimah fa innahu qad yu'adzabu bina'an 'ala martakaba wa tarha minal ma'asi wal ma'asi wal atham lakin sayakunu masiruhu fid nihayah dukhulal jannah. Wadih. Naam. Hatta law kana ba'du, walaupun dia ini naam yang menyatakan yaitu la ilaha illallah ikhlas dalam kalbunya, mungkin dia itu mendapatkan tekanan hukuman wa azab. Naam, tertekan dia dan dapat hukuman dan azab yang menimpa kepada orang yang menyatakan la ilaha illallah. Naam. Dan orang yang meyakini dengan keyakinan yang benar terhadap la ilaha illallah ini, sangat mungkin dia akan disiksa ketika dia melakukan dosa-dosa besar atau hal-hal yang membuat luka ucapan tersebut dengan maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Tetapi pada ujungnya, akhirnya nanti dia akan masuk surga. Wadah. Wa'alal aqsi min dhalik man qala hadhil kalimah tayyiba bilisanihi walamma yadkhulul iman ila qalbihi. Fadhalika la yufiduhu syai'an fil akhirah. Naam, qad yufiduhu fid dunya an-najah minal qital wal wa minal qatl. Naam, idza kana lil muslimin quwwah wa sultan, wa amma fil akhirati fala yufidu syai'an idza kana qailan laha. Naam, wa huwa fahim ma'naha awwalan wa mu'taqidan li hadzal ma'na tsaniyan, li anna al fahm wahdahu la yakfi illa idza qtarna ma'al fahm al iman bi hadzal mafhum wa hadhihi al nuqtah adzunnu anna akthar an nas anha ghafilun. Baik. Naam, wa alal aqsi, dan sebaliknya dari itu semua, bahwa orang yang menyatakan kalimat thayyibah dengan lisannya ini namun tidak masuk iman dalam kalbunya, yang ini tidak berfaedah sedikit pun di akhirat. Wadah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azina wa'azakumullah, ana terangkan lagi agar semakin jelas. Bahwa seorang yang menyatakan la ilaha illallah ikhlas dalam kalbunya dia, ikhlas murni tauhidnya dia, itu sangat mungkin dia diazab oleh Allah di akhirat kelak ketika dia melakukan dosa-dosa besar atau yang melukai kalimat tersebut sehingga dia diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, namun ujungnya dia akhirnya nanti ke surga karena kalimat tauhid yang ada pada dirinya. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah meyakini apa? Naam, seorang muslim mukmin yang ahli tauhid dia, kemudian dia berbuat dosa besar dan mati selain syirik kepada Allah atau dosa yang menyebabkan dia kafir, maka tahta masyiatillah. Naam, kita tidak boleh mengilzam. Kita tidak boleh mengilzam memastikan dia masuk surga, dia masuk neraka. La. Naam, tapi kembalikan kepada Allah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarullah. Jika Allah kehendaki dia disiksa oleh Allah, dan jika Allah kehendaki dia diampuni oleh Allah SWT, di bawah kehendak Allah SWT. Kalau sudah disiksa oleh Allah SWT, maka naam, akhirnya nanti dia ke surga Allah jika dia min ahli tauhid. Wadah. Oleh karena itu, bagi yang menyatakan kalimat ini dengan lisannya namun tidak masuk iman kepada kalbunya dia, ini tidak berfaedah bagi dia di akhiratnya. Qad yufiduhu fid dunya, sangat mungkin dia berfaedah di dunia, selamat di dunia, tidak diperangi dan tidak dibunuh. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nah, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan la ilaha illallah. Ketika pernyataan la ilaha illallah tersebut dengan lisannya tidak masuk pada imannya, selamat dia di dunia, enggak dibunuh, enggak diperangi. Naam. Ketika kaum muslimin memiliki kekuatan dan penguasa. Wa amma fil akhirati, namun di akhirat sedikit pun tidak akan berfaedah kepada dia. Kecuali yang menyatakan itu, dia faham maknanya. Ini yang pertama. Meyakini tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ini yang kedua. Kenapa? Li'anal faham wahdahu la yakfi. Dia faham makna la ilaha illallah, enggak cukup. Illa idzaqtarana ma'al faham al-imanu bihadzal mafhum. Kecuali diiringi, disertai dengan apa? Faham tersebut dengan iman. Mengimani apa yang dia fahami tersebut. Wahadhin nuqtah. Suf. Nah, noktah ini, poin ini, azunnu anna aktsarun nasi anha ghafilun. Aku mengira, aku menduga bahwa mayoritas manusia lalai. Naam. Lalai. Poin yang kedua ini. La yalzimu minal faham al-iman. Yaitu, tidak mengharuskan faham itu harus iman. Bal labudda an yaktarin kullu minal amroini ma'al akhar. Hatta yakun minan. Tapi harus, wajib. Wajib. Naam. Dari dua perkara ini, faham. Faham makna dan iman. Mengimani, meyakini kandungan laila tersebut harus seiring. Harus ada pada satu dari keduanya. Naam. Begitu harus ada pada keduanya sehingga dia menjadi seorang yang iman mukmin benar. Dzalika li'anna katsiran min ahli al-kitab min al-yahud wan nasara kanu ya'rifuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nam rasulun shadiqun fima yad'ihi min ar-risalah wan nubuwah. Naam. Ahli al-kitab Yahudi dan Nasara mereka faham, mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah ini shadiq, jujur, benar adanya. Naam, seperti yang ada pada apa yang dia dakwahkan, yaitu dari risal dan kenabian. Apa yang diakui dari risalah dan kenabian. Lakin ma'a hadhil ma'rifah allati syahida lahum rabbiha rabbuna azza wa jal qala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Namun pengetahuan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah persaksikan. Naam, kepada mereka, mereka ini mengenal Rasul, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Wa ma dzalika hadhil ma'rifah ma agrat anhum minallahi syai'an. Nah, seiring dengan pengetahuan mereka tentang Rasul ini tidak membuat mereka itu cukup, artinya tidak ada nilainya di sisi Allah sedikit pun. Limadza li'annahum lam yusaddiquhu fima yad'ihi minan nubuwwah risalah. Karena mereka tidak membenarkan ini, tidak mengimani apa yang diakui oleh mereka ini dari kenabian dan risalah tersebut. Mereka menyatakan, mengungkapkan dan mengetahui adalah Muhammad itu utusan Allah yang jujur, yang benar. Pengetahuan dan faham. Namun tidak dibenarkan, tidak diimani. Ghadih. Walidhalika fa'inal iman tusbikuhul ma'rifah wala takfi wahdaha. Oleh karena itu iman, keyakinan, nah, pembenaran itu didahului oleh ma'rifah, faham dulu, ngetahui, faham, baru iman. Adapun hanya faham saja enggak cukup. Bal labudda an yaktarin ma'al ma'rifah al-iman wal id'an. Bahkan dia wajib di samping dia mengetahui, memahami, iman dan id'an. Iman dia itu dan id'an mengakui, mengumandangkan, mengakui, menyatakan demikian. Naam. Lianna maula azza wa jal yakulu fi muhkam tanzil fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fa'lam, ketahui bahwa la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang hak. La ma'budu bihaqqin illallah wastaghfir li dzambika. Engkaulah minta maaf, minta ampun kepada Allah dari dosamu. Wa ala hadza ya ikhwan, fa idza qala al muslim la ilaha illallah bi lisani fa alaihi an yadhamma ila dzalika ma'rifata hadhil kalimah bi ijazin tsumma tafsil. Oleh karena itu, maka ketika seorang muslim menyatakan la ilaha illallah dengan lisannya, maka wajib dia menyertakan, menyandarkan pengetahuan kalimat ini ya dengan ringkas kemudian dengan tafsil, dengan rinci. Fa idza arafa wa saddaqa wa amana fa huwa alladhi yastuku alaihi tilka al ahadith allati dzakartu ba'daha anifan. Paham? Kalau dia mengetahui, mengenal, memahami makna la ilaha illallah dengan lisan yang diucapkan dan membenarkan dan mengimaninya, berarti dia termasuk termasuk apa yang ada pada hadis tersebut sebagai bukti realisasi dari hadis-hadis yang aku sebutkan tadi. Wa minha di antaranya apa? Qaulhu sallallahu alaihi wasallam musyiran ila syai'in min at-tafsil alladzi dzakartuhu anifan, yang mengisyaratkan tentang sedikit dari tafsil rincian tersebut yang aku sebutkan baru saja. Man qala la ilaha illallah nafa'athu yauman min tahrihi. Haditsun sahih, sahih Al-Albani rahimahullah. Wa kharaja Abu Nu'aim fil Hilyah At-Tabrani fil Awsat min hadits Abu Hurairah. Barang siapa yang menyatakan la ilaha illallah, maka ucapan itu akan bermanfaat pada dia di suatu hari dari masa-masanya dia. Nanti akan dijelaskan sedikit tentang makna ini. Wallah. Ai kanat hadhil kalimah thayyibah ba'da ma'rifati ma'naha munjiyah lahu min khuludisin nar. Ini maksudnya. Maksudnya ialah kalimat thayyibah ini setelah dia mengetahui maknanya, barakallahu fikum, maka akan menyelamatkan bagi dia dari kekekalan di neraka. Seperti yang tadi disebutkan tadi, ikhwan, wa hadza ukarriruhu likay yarsukh fi adhan. Aku ulang-ulang ini agar supaya tertanam, tertancap, rusuh dalam benak-benak kaum muslimin, di otak-otaknya. Wa qad la yakunu qad qama bi muqtadaha min kamalil amali shalih wa intihai anil ma'asi lakinnahu salima minasyirkil akbar wa qama bima yaqtadihi wa yastalzimuhu syurut al-iman minal a'malil qalbiyah wadh-dhahiriyah hasba istihadi ba'di ahli al-ilm wa fihi tafsil laisa hadha mahalu basti wa huwa tahta masyiati. Wadih. Seperti yang anda katakan di awal tadi. Dan sangat mungkin dia di dalam menjalani kandungan la ilaha illallah tersebut itu tidak sempurna la yakunu qad qama muqtadah minal kamal, dari amalan soleh tidak sempurna dari itu, dan tidak pula dia mencegah dan menjauh dari kemaksiatan, terjerumus pada kemaksiatan, amal solehnya juga tidak sempurna, jatuh pada kemaksiatan, tapi dia selamat dari syirik besar. Selamat dari syirik besar. Selamat dari kesyirikan yang menyebabkan keluar dari Islam. Begitu. Dan dia melaksanakan apa yang terkandung dalamnya dan mengharuskan syarat-syarat iman dari amalan kolbu tersebut, sehingga terselamatkan dari dosa-dosa besar, dari kesyirikan dia. Wadh-dhahiriyah hasba istiyad badu ahli ilm fihi tafsil. Adapun dari kalangan wahiriyah itu ada istiadnya ahlul ilm rincian dalam bab ini, namun bukan di sini tempat pemaparannya. Laisa hadzal mahal bastuhu, itu yang lebih luas di hadhil aqidatus salafus salih wahya al haddul fasil bainana wa bainal khawarij wal murji'ah. Inna kira jasalafus soleh, yaitu al-haddul fasil baina bainana wa bainal khawarij wal murji'ah. Jadi adl hadul fasil, pembatas yang kokoh antara kami dengan khawarij dan murji'ah. Baik. Nah, yang seperti ini tahta masyiah. Tahta masyiah. Seorang yang menyatakan la ilaha illallah. Naam, faham maknanya dan diyakini dalam kalbunya. Namun dia terjerumus dalam dosa-dosa besar. Ya kan? Namun tidak sampai syirik besar. Yang seperti ini waqad yadkhulun nar jazaan martaqaba au fa'ala minal ma'asi au akhalla bi ba'dil wajibat. Dia sangat mungkin karena dibawa kehendak Allah, insya'adzabahu insya'allahu ghafarlah. Itu kaidahnya. Jika Allah kehendaki dia diampuni oleh Allah, jika tidak disiksa. Ketika dia masuk ke neraka misalnya, na'am, sebagai balasan bagi dosa yang telah dia lakukan, maksiat tersebut, dan balasan dari sebagian kewajiban yang dia lalaikan, summa tanjihi hadhil kalimat thayyibah au ya'fullah anhu bi fadlihi minhu wa karamih. Kemudian na'am, Allah selamatkan dengan kalimat ini dan Allah ampuni dia dengan sebab karunia dan kemuliaan dari Allah. Inilah makna hadis tadi. Man qala la ilaha illallah nafatuhu yauman min dahrihi. Naam, wadah. Barang siapa yang menyatakan la ilaha illallah akan bermanfaat bagi dia di satu hari, di hari-hari dia. Akhirnya ketika dia dimasukkan ke neraka wal iyadzu billah, na'udzubillah, masih bermanfaat bagi dia di kemudian hari. Amma man qala ha bilisanihi wa lam yafqah ma'nahu au faqiha ma'nahu walakinahu lam yu'min bihadhal ma'na fahadha la yanfa' la yanfa'uhu na'am qawluhu la ilaha illallah. Adapun orang yang mengucapkan dengan lisannya dan tidak mengerti, tidak memahami maknanya atau faham maknanya tapi tidak beriman dengan makna kalimat ini, ini tidak bermanfaat ucapan dia la ilaha illallah. Illa fil ajilah idza kana ya'isu fi dhilil hukm al-islami wa laysa fil ajilah. Hanya saja bermanfaat bagi dia di dunia ini. Fil ajilah. Di dunia ini bermanfaat bagi dia yang dia hidup di bawah naungan hukum Islam, enggak dibunuh, enggak diperangi. Wa laysa fil ajilah, tapi tidak bermanfaat bagi dia nanti di hari kiamat. Wadah. Nah, tidak bermanfaat di mana? Di hari kiamat ucapan tersebut. Di dunia mungkin selamat dari peperang, dari diperangi dan dibunuh dikarenakan na'am dia menyatakan la ilaha illallah, tapi di akhirat dengan sebab dia tidak paham maknanya dan dengan sebab dia tidak beriman dengan kandungannya, la yanfa'hu, enggak ada bermanfaat bagi dia. Lidzalika la budda minat tarkiz 'ala ad-da'wah ila tauhid fi kulli mujtami'in. Naam, mujtama'in au taqattala al-islam yas'a hal taqattulil islam islami yas'a haqiqatan wa hasisan ila ma tadandana bihi kulul jama'at islamiyah au julluha. Naam. Wa huwa tahqiqul mujtama' al-islami wa iqamatud daulah al-muslimah allati tahkumu bima anzalallah ala ayyi ardin. Naam, ala ayi ardin. La tahkum bima anzalallah. Hadihil jama'at au hadihil tawa'if. La yumkinuha an tuhakkika hadihil ghayah. Allati ajma'u ala tahkikiha wa ala sa'yi hathithan. Ila ja'liha. Au ja'alha hakikatan waqi'atan illa bil bud'i. Au bad'i bima badahu bad'abihi rasul. Oleh karena itu, maka wajib Naam, mentarkis, memfokuskan. Tarkis, tarkis, fokus. Naam, berdakwah di atas tauhid di setiap masyarakat. Atau di setiap ketika dia di banyak kaum islami. Banyaknya kaum islam. Yas'a. Hakikotan wahathithan. Betul-betul dia berusaha untuk menerapkan tauhid tersebut secara hakikat. Dan memperkokoh. Ila ma tadandana bihi kul jamaat islamiyah aujuluha. Naam. Sampai akhirnya kalimat ini betul-betul diungkapkan, diucapkan. Naam. Di setiap jamaah Islam tersebut. Semuanya. Atau sebagiannya. Yaitu wahuwa tahqiqul mujtama' al-islami. Yaitu merealisasikan. Naam. Masyarakat Islami. Membentuk, menciptakan masyarakat Islami. Dan menegakkan daulah muslimah. Yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan di bumi mana saja. Naam. Wadah. Naam. Oleh karena itu. Menegakkan daulah muslimah yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan di bumi yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ini jamaah. Wahadil jamaat. Ini kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Tidak mungkin dia akan merealisasikan tujuan yang mulia ini. Tidak mungkin. Allati ajma'u ala tahqiqiha wa sa'i. Yang mereka sepakat untuk merealisasikan dan berusaha ke sana. Memperkokoh. Sampai betul-betul dia jadikan hakikat. Waqi'iyah. Kalau mimpi, rencana, cita-cita, enggak bisa. Naam, wadah. Tapi perlunya bukti. Bukti kenyataan. Mulailah dengan apa yang Rasulullah memulainya. Itu tauhid awalan. Ikhwati fiddin, azim wa jazakumullah. Penerapan hukum apa yang Allah turunkan di suatu bumi, suatu negeri, dalam keadaan dia tidak memahami, mengimani kandungan la ilaha illallah, mungkin. Karena itu wajib, wujubul ihtimam bil aqidati la ya'ni ihmalu baqi syara' min ibadat wassuluk wa muamalat wa akhlak. Naam. Wajibnya ihtimam, memperhatikan dan mementingkan akidah bukan berarti menyia-nyiakan syariat yang lainnya, yaitu ibadah, suluk, muamalah, akhlak, bukan. Nah, di sini perlu dicamkan. Ada sebagian aliran, mungkin ringkas cerita. Ketika seseorang ini datang menemui saya, yang orang ini sekitar 15 tahun lebih, 17 tahun kurang lebih tidak bertemu, tidak pernah bertemu. Dulu 17 tahun yang lalu ketemu, kemudian baru. Naam. Tahun itu ketemu, selama 17 tahun tidak ketemu. Dan dia menyatakan Naam, bahwa saya sekarang sudah belajar di tempat lain, di aliran ini. Naam, ternyata negara kita ini adalah negara Yahudi. Perekonomian Yahudi. Pokoknya sudah datang ke rumah dengan membahas itu. Setelah assalamualaikum tentunya. Kita dengarkan sampai selesai dia bicara. Naam. Dan juga jual beli sudah tidak syar'i. Luar biasa ini. Kesetanan dari mana gitu loh. Wah, terus itu. Nah, yang syar'i adalah dengan menggunakan dinar, bukan dengan uang kertas. Itu Yahudi. Pokoknya sudah Yahudi kabeh. Sama Yahudi. Iya. Iya. Antum hidup di mana? Anak itu kan, anak tanya, antum hidup di mana? Di Indonesia? Jangan. Jangan. Antum hidup sekarang di masa Nabi. Fadl. Bukan begitu, loh. Fadl. Jangan hidup sekarang. Kalau antum tidak mau jual beli dengan uang kertas, nah, dan itu Yahudi apalagi, tinggalkan. Nah, hidup di zaman Nabi. Enggak bisa, Ustaz, kalau sudah meninggal. Iya, baik kalau begitu. Labas. Sudah sekarang antum, jangan pegang uang kertas. Mana uang kertasnya? Semua. Karena Yahudi. Praktekkan ucapan antum dengan perbuatan antum. Maksud kami demikian. Sudahlah. Antum berapa bulan di situ? Baru 7 bulan, Ustaz. Oh, 7 bulan. Cepat keluar. Sebelum sesat semua. Antum, istri antum, keluarga antum sebelum sesat. Cepat keluar. Di aliran antum ini tidak akan pernah dijelaskan masalah tauhid dan bahayanya syirik. Diam deh. Loh, Ustaz kok tahu? Loh. Apa? Ustaz kok tahu? Ulangi lagi. Belajar. Kita ini belajar. Bahwa aliran antum ini sesat dan tidak akan pernah menjelaskan tauhid dan bahaya syirik. Kenapa? Karena kalau menjelaskan itu akan bubar aliran antum ini. Rupanya dia tidak terima. Pulang, lapor ke pimpinannya. Lapor. Datang lagi setelah itu. Nah, laporkan begini. Kata pimpinannya apa? Iya. Kenapa? Kita tidak menjelaskan masalah tauhid dan bahayanya syirik. Karena sudah ada bagiannya. Masya Allah. Ada bagiannya. Iya. Sudah ada bagiannya. Yaitu aliran lain, orang lain. Bukan kita. Gitu. Datang dengan merasa, sekarang ini habis, Ustaz. Gitu. Assalamualaikum. Assalam. Loh, ada apa? Enggak. Ana mau jelaskan. Memang betul. Bahwa di aliran kami sekarang ini yang kami ada itu, betul memang tidak menjelaskan syirik dan memerangi syirik dan menegakkan tauhid. Betul. Tidak demikian memang. Karena ada yang lain. Yaitu dibagi-bagi tugasnya. Oh gitu. Rasulullah tauhid, Abu Bakar akhlak. Begitu. Nah, kemudian Utsman bin Affan, suluk, ini ibadah, begitu. Jangan gitu, loh. Ya terus? Ya apa? Begitu tak dalam Islam ini? Nah, sudah. Antum ini keluar cepat, mumpung belum sesat dan belum mati dari kesesatan ini. Sudah, pulang. Pulang lagi, cari lagi. Katanya begini. Ini bicara masalah daulah Utsmaniyah ini dan sebagainya. Datang lagi. Berapa hari lagi datang lagi? Ini daulah, diem. Jangan bicara daulah. Antum gak paham, gak ngerti agama. Diem. Dengarkan. Diem. Kalau enggak, belum keluar. Pulang. Diem. Nah, antum ini jelas akan dihukumi sesat oleh ayah antum. Loh, Ustaz kok tahu? Kita kenal ayahnya. Nah, tapi ayah saya terlalu keras. Lah ya itu apa? Lepas keras atau lemah lembut. Yang jelas kamu ini aliran sesat. Apa kata ayah antum? Ya kata ayah anak suruh keluar. Karena sesat begini. Kholos, keluar. Taat kepada Allah, kemudian kepada ayah antum. Keluar. Entah Ustaz kayak gini anak belum puas. Sudah keluar. Jangan cerita daulah Utsmaniyah percuma. Karena antum gak paham. Diam, taat, keluar dari aliran tersebut. Keluar, pulang. Lama ini, sekitar 2 bulan berapa, datang. Datang, anak lagi sibuk di rumah. Assalamualaikum, salam. Nah, anak afwan, anak lagi sibuk. Tidak, Ustaz, anak sekedar menyampaikan saja. Apa? Anak sudah keluar dari aliran tersebut, dan anak belum tentu belajar sama antum. Kalil adab. Kalil adab. Kilatul adab. Ulang dia. Dan tidak belajar sampai sekarang. Ini sudah sekitar 2 tahunan lebih. Tidak belajar. Tapi sudah keluar. Keluar. Di depan pimpinannya tidak bisa jawab. Bagi dia, wah di bawah saya ilmunya. Jadi keluar dia. Keluar. Pakai ini ya, enggak isbal. Ya. Ana sampaikan ke dia, di kelompok antum ini mana yang mendengarkan sunnah? Ada enggak berbak hintir? Iya. Banyak yang cukur ini, banyak yang isbal. Nah, alas. Itu mau menegakkan Islam. Diri mereka belum ditegakkan Islam, menegakkan negara Islam. Nah, begitu. Sekarang sudah lama setahun mungkin enggak ketemu ini. Enggak mau ngaji. Jangan berharap anak ngasih ke antum katanya. Insyaallah. Hidayah di tangan Allah bukan di tangan kita. Kita hanya sekedar menyampaikan kepada kaum muslimin. Naam. Ikhwati fiddin, a'zana uzakumullah. Naam, ini penting agar sampai tidak salah paham gitu loh. Bahwa wajibnya kita mementingkan, memperhatikan akidah bukan berarti menyepelekan, meremehkan, melalaikan syariat yang lainnya, yaitu ibadah, suluk, akhlak, muamalah. La. Wa u'idu tanbih. Suf. Syekh menjelaskan lagi. Ini untuk menutup celah fitnah. Bi annani la'ani kalam fi bayanil aham fal aham fal muhim. Wa ma dunahu ala an yaktasirad du'at faqat ala da'wah. Ila hadhil kalimah tayyibah wa fahima ma'nah. Naam. Saya ulangi lagi kata Syekh. U'idu tanbih. Naam. Peringatan, perhatikan bahwa aku kata Syekh bukan bermaksud di dalam menjelaskan pentingnya perkara yang lebih penting dan yang di bawahnya itu bukan berarti hanya mencukupkan dakwah di atas tauhid ini saja, bukan. Cukup, la ilaha illallah cukup. Enggak usah yang lain, bukan. Hati-hati. Faham maknanya, khalas, cukup. Tanpa memperhatikan ibadah, akhlak, mu'amalah, fikir, dan yang lainnya. La. Hati-hati, jangan demikian. Ba'da an atamallahu azza wa jal alayna ni'ma bi'ikmali lidinihi. Bal, la buddha liha ulai du'a. An yahmilu al-islama kullan la yatajazza. Naam. Setelah Allah sempurnakan kepada kami nikmat ini, agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Khalas. Berarti sempurna nikmat tersebut. Islam berarti utuh. Utuh. Entabih ya ikhwan. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Udkhulu fi silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Panggilan Allah kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara utuh, total, semua. Ini penting. Kata Imam Al-Alusi rahimahullah, jangan kalian tinggalkan satu pun dalam urusan kalian illal Islam yastau'ibuhu. Kecuali Islam meliputinya dan memayunginya. Masalah apa kita? Akidah Islam dipayunginya. Akhlak Islam payungnya, muamalah Islam payungnya, suluk ikhlas Islam payungnya, urusan dunia Islam payungnya, semua. Jangan tinggalkan. Total Islam yang menjadi payung dan landasannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Apa itu langkah-langkah syaitan? Ini penting. Berkaitan dengan ini. Naam. Bukankah kita beribadah itu hukumnya wajib? kepada Allah. Demikian pula berakhlak yang mulia dan perintah Allah. Mu'amalah dengan benar perintah Allah dan Rasulnya. Naam. Langkah-langkah syaitan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di dalam tafsir ayat ini secara global ada dua. Yaitu berbuat maksiat kepada Allah. Ucapan, perbuatan, keyakinan yang mendatangkan murka dari Allah atau maksiat kepada Allah, itu langkah-langkah syaitan. Yang kedua, meninggalkan kewajiban apa yang Allah wajibkan, ini juga khutuwati syaitan. Wadih. Naam. Bukan sekedar dia melakukan maksiat kepada Allah. Naam. Maksiat kepada Allah termasuk langkah-langkah syaitan. Tetapi juga meninggalkan kewajiban apa yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Jangan kalian ikuti. Ikhwati fiddin, a'azinazakumullah, ini lebih memperjelas lagi apa dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam, agar beliau tidak terzalimi oleh sebagian kaum. Naam, karena mungkin sekali orang menyatakan itu urusannya tauhid syirik, itu ahlu sunnah salafi itu tauhid syirik, isyata. Mana Islam, penegakan syarat Islam, mana ini, mana itu. Ini adalah su'udhon, buruk sangka. Naam. Makanya bal la budda li haula du'at, bahkan harus mesti bagi para dai untuk membawa, memikul Islam ini secara utuh, jangan dipilah-pilah. Jangan dipilah, dibagi-bagi, jangan. Naam. Begitu. Oh, ini kurang penting, jangan wis masalah muamalah, jangan wis, tinggalkan aja. Jangan demikian. Oh, ini kurang penting, jangan. Akhlak juga demikian kurang. Yang paling penting ini jangan. Bukan demikian, jangan. Wa ana hina aqulu hadza ba'da dzalikal bayan, dan saya ketika mengucapkan ini setelah menjelaskan ini, alladzi khulasatuhu, yang khulasahnya intinya adalah an yahtammad du'atul islamiyun haqqan bi anna ma jaa bihil islam wa huwa tafhimul muslimin al-aqidah as-sahihah an-nabi'ah minal kalimah thayyibah la ilaha illallah. Khulasahnya, ringkasnya, intinya yaitu hendaklah para du'a, para dai Islam, sebenar-benar dai, naam, yaitu mementingkan, memperhatikan perkara yang paling penting, yang paling inti dari Islam ini, yaitu memberikan pemahaman kepada kaum muslimin akidah yang benar. Memberi pemahaman kepada kaum muslimin akidah yang benar, yang bersumber dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Naam. La ilaha illallah. Uridu an astar'in nadhara ila hadhil bayan la ya'ni an yafhamal muslim faqat anna ma'na la ilaha illallah huwa la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah faqat. Ini Syekh lebih merinci lagi. Tamam. Aku menginginkan naam untuk lebih memperhatikan naam an-nadhar, pembahasan kepada bayan ini, penjelasan ini, tidaklah yang dimaksud itu seorang muslim hanya faham makna la ilaha illallah, tidak, yaitu maknanya la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah faqat, bukan hanya itu. Bukan hanya itu yang diinginkan. Ada kata-kata bukan hanya itu, yaitu lama mutabihakin fil wujud illallah. Bal hadza yastalzimu aidan an yafhamal ibadat allati yambaghi an yu'bada rabbuna azza wajal biha. Tapi naam, dia harus naam, ada juga istilzam yang lain, konsekuensi yang lain yang harus difahami, ibadah-ibadah tersebut yang tidak sepantasnya tidak layak, tidak benar. Naam. Allah diibadai naam dengannya. Yaitu apa? Wala yuwajjahu syai'un minha li'abdin min ibadillah tabaraka ta'ala. Yaitu jangan sampai satu pun dari ibadah tersebut diarahkan kepada hamba selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fahadha tafsir la budda an yaktarina bi bayan an yaktarina bayanuhu aidan bidzalikal ma'nal mujiz lil kalimah thayyibah. Makanya ini perincian ini harus mesti diiringi dengan penjelasan juga tentang makna yang ringkas ini terhadap kalimat thayyibah. Naam. Begitu. Ikhwati fiddin, azina zakumullah. Naam. Memahami makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Naam, itu sahih. Tetapi sekarang di situ ada tuntutan yang lain. Naam, praktiknya. Praktiknya yang penting. Wa yuhsinu an adriba mathalan au aktsara min mathal hasba ma yabduli li'anna al-bayan al-ijmali la yakfi. Baik. Syekh merinci lagi sekarang. Dan baik. Aku akan memberikan contoh kepada kalian. Atau lebih dari sekedar contoh. Karena sebatas yang ana ketahui. Sebatas yang sampai kepadaku. Yang nampak padaku, kata Syekh. Hasba ma yabduli. Bahwa penjelasan ijmali. Penjelasan yang global tidak cukup. Aku lu. Inna kathiran minal muslimin al-buwahidin. Haqqan walladzina la yuwajjihuna ibadatan minal ibadat ila ghairillah azza wa jal. Zihnuhum khalin min kathir minal afkar wal aqaid sahiha. Allati ja'a zikruha fil kitab wa sunnah. Fakathir min ha'ulail muwahidin. Yamurruna ala kathir minal ayat. Naam. Wa ba'dil ahadith allati tatadammanu akidatan wa hum gharra naam wa hum ghaira muntabihin, itu ghaira muntabihin, wa hum ghairu muntabihin ila ma tadammanathu. Wadah, aku katakan, kata Syekh, mayoritas kaum muslimin al muwahhidin haqqan, suf kaum muslimin muwahidin haqqan. Kaum muslimin ahli tauhid yang sebenar-benarnya. Yang dia tidak mengarahkan ibadahnya. Naam. Begitu. Dari ibadat kepada selain Allah. Muwahid. Ahli tauhid dia. Zihnuhum. Pikiran mereka. Naam. Terhindar dari banyak berbagai macam. Naam. Pikiran-pikiran. Nah, enggak banyak macam cabang-cabang pikiran. La khalin min hada. Akidah mereka sahih. Akidah mereka sahih. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah akidahnya. Khalas. Nah, ini muwahidin yang benar. Yang dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan pikirannya dia kosong dari pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Kemudian akidahnya dia sahih. Fakathirun min haulail muwahhidin. Maka banyak. Dari mayoritas ahli tauhid ini, muwahhid ini. Melewati banyak sekian ayat dan beberapa hadis yang terkandung dalamnya akidah. Tapi mereka tidak bertanabbuh. Ila ma tadammanathu. Tidak menjadi peringatan, tidak merenungkan. Tidak menjadi pelajaran bagi dia apa kandungan ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah tadi dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah tadi. Sekedar lewat. Di ahli tauhid. Ma'a annaha min tamamil iman billah azza wajal. Dalam keadaan dia betul-betul termasuk kesempurnaan iman kepada Allah. Khudu mathalan. Naam. Kita ambil contoh, kata Syekh. Akidatul iman bil uluwillah. Keyakinan akidah bahwa Allah itu ala wartafa'a. Allah itu ala wartafa'a azza wa jal, di atas arsy. Ala ma khalaqahu. Naam. Di atas makhluknya. Allah ala wartafa'a. Ana arifu bitajrubah kathi anna kathiran min ikhwanina al-muhidin as-salafiyin. Ya'taqiduna ma'ana bi anna Allah azza wa jalla ala arsy istawa. Duna ta'wil. Tuh, kata Syekh. Naam, ana mengetahui dengan sekian pengalaman, banyak pengalaman dari ikhwan kita salafiyin, muwahhidin yang akidah mereka bersama kami. Oh Allah azza wa jalla di atas arsy istawa tanpa ta'wil. Naam, istiwa tidak diartikan itu kekuasaan, la. Istiwa alal arsy istawa Allah. Khalas mengimani apa adanya. Bima ja'a lebih kitab wa sunnah. Naam. Wadih. Duna takif. Tanpa menanyakan kebagaimanaannya Allah di atas arsy. Bagaimana? Berarti begini-begini. Tanpa itu. Walakinnaum hina ya'tihim mu'taziliyun asriyun. Au jahmiyum asriyun. Au maturidi au ash'ari. Wa yalki ilahi syubuhah. Qa'ima ala zahiri ayah. La yafam ma'naha. Al-muwaswas wa la muwaswas ilaih. Fayaharu fi akidati. Wa yajullu anha ba'idan. Cuf. Barakallahu fikum ikhwan. Namun ketika datang kepada mereka Mu'tazilah. Zaman sekarang ini. Mu'tazilatul judud fi hadal asr. Jahmiyah. Asriyun. Naam. Atau maturidi. Atau asy'ari. Datang kepada dia dengan menebarkan syubhat, melancarkan syubhat yang di atas zahirnya ayat tersebut, dia enggak paham maknanya. Muwahhidin salafin ini enggak paham. Nah, sudah tidak paham apa yang diwaswaskan padanya dan tidak paham pula waswasnya. Kayak ini. Fayaharu akidatuhu. Fayaharu akidatahu fi akidatihi. Maka jadi bingung akidahnya dia. Bingung akidahnya dia. Dan sesat darinya dengan kesesatan yang jauh. Limadha? Kenapa? Li'annahu lam yatalakil akidah sahihah min kul jawanib allati tu'ridu libayaniha kitabu Rabbuna wa hadithu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cuf? Kenapa demikian? Karena dia tidak menuntut ilmu, tidak menuntut akidah, mempelajari akidah yang sahih dari berbagai sisi. Ini masalahnya. Yang telah diterangkan sedetail-detailnya oleh kitabu Rabbuna, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahinama yaqulu al-mu'tazilil ma'asir, Allah azza wa jalla yaqulu a'amintum man fis sama. Ketika seorang mu'tazilah di zaman sekarang menyatakan, kamu beriman kepada yang di langit? Nah, sudah. Amin tuman fi sama kata Mu'tazili ini. Kalian beriman kepada yang di langit? Wa antum taqulun Allah fi sama. Dan engkau menyatakan Allah di atas langit. Wa hadza ma'nahu annakum ja'altum ma'budakum fi dzarfin wa huwa sama'al makhluqah. Cuf. Berarti kamu menjadikan, maknanya apa? Kamu jadikan ma'budakum, sesembahan kalian itu fi dzarf. Yaitu keterangan. Naam. Keterangan tempat atau waktu di langit. Makhluk itu ya, akhi. Makhluk. Suf, fa innu yulqa syubha ala min amamihi itu. Ayo. Ya apa antum? Bingung dia. Loh. Iya ya. Naam. Katanya antum Allah di atas arsy, di atas langit. Langit kan makhluk. Ya apa? Berarti kamu beribadah kepada makhluk. Bingung. Kenapa? Gara-garanya apa? Dengan sebab tidak mempelajari akidah yang benar. Min kulli jawanib. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Banyak orang-orang yang jatuh. Terjungkir. Gara-gara syubhat yang dilancarkan mereka. Ketika dia tidak memahami dari berbagai sisinya. Bukan hanya sekedar akidah. Masalah manhaj saja. Bingung. Sekarang bingung. Ya apa? Nah, kok seperti ini katanya fatwa ulama begini-begini. Itu kan katanya dulu bilang alim ditazkiyah oleh syekh fulan, fulan, fulan, fulan. Nah. Begitu sekarang kan ada kepentingan ditahdiri apa? Oh iya ya. Begitu ya. Iya ya. Itu aja. Nah. Nah, ana tidak akan mau rujuk kecuali ulama kibar berbicara. Setelah ulama kibar berbicara, nah, ternyata terburu-buru ulama kibar itu berbicaranya. Walhasil, terus. Kenapa? Karena tidak rusuh. Tidak belajar min kulli jawanib. Enggak matang. Setengah matang, lepas. Ini bahaya yang demikian. Naam. Ikhwati fiddin, a'adzina wa'azakumullah. Oleh karena itu, maka kita akhiri dulu. Dan kita lanjutkan setelah ini. InsyaAllah kita istirahat dulu. Imma ba'da dhuhur wa imma sebelum dhuhur. Kita istirahat dulu. Karena anda lihat sudah wajah-wajah pada tunduk. Naam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.